Tapi nek melarat iki lho kabeh-kabeh mau ngakoni ibadah. Lah ini sering kula atur kok, mergane kula gregeten. Apa oh nek wong sugih dimulyakno, nek wong melarat diremeno bulan baleni kula sampai ke. Aku paling jembek. Padha ra melok duwene donya kok. Wong wedok-wedok ireng-ireng ngantene didhewekno. Nek sing sugih nglumpuk padha sugih. Bolo-boloan modele wong wedok-wedok ku. Nek sing melarat dikelumpukno padha melarate. Kene apa katik ngono? Muslimatan yang ngono nglumpuk sing sugih sing melarat padha melarat. Arisan tahlilan yang ngono iso ngelumpuk ngono modele. Bakasane ya suwe je sing sugih iki bakasane ya wis ra karo karuan artis-artis ngono kuwi sing diceritakno. Nek sing melarat ya bakas wereng, bakas tandur. Sumpek aku kok. Ngiring-ngiring nganten yang ngono sing sugih tumpakno motor sing api-api bangsane Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, EPV, Honda Jazz. Wis sing sugih-sugih Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Tuti, buka ciruko ya, buka jemput Maina. Pokoke sing sugih-sugih. Ngono sing bahasane Sundari, Supiah, Ratemi, Katoya, Kasmining, Rumijah. Kolte kuwi nek perlu tumpakno tosa. Sangune ya siji to sing sugih-sugih sangune ya enak-enak buah-buahan, buah pir, apel, jeruk, duren, klengkeng, duku, anggur, ngombene Fanta, Sprite, Maison, Aropo, Nari Sweat. Heeh. Sing numpak kolte pak sangune ya ote-ote. Onde-onde. Tempe, tahu isi, lemper, gemblong, jemblem, saplak. Ngombene ya es teh diadai plastik kuwi. Kayak selang taleni karet. Ketuti nandur motor. Untung kon ngantenan kaya buwe do. Sing sugih-sugih ketok pantes gandes luwes lemes. Medun kok kendaraane sandalan jinjet dawur lembeane dawa krimping krimping krimping krimping. Gelangnya akeh ambek mlakune dicentit-centit-centit-centit. Ambek bokonge ngwene. Nah, sing melarat medun kok kel tepak ra rupa-rupa menungsa kok. Ngelambene jedir kabeh. Mergo entek ote-ote 6 lomboke 24. Rambut morak marek ketara angin sira karo-karuan, keringete derodosan meruntus. Celake lho luntur ndelewer tok pipi. Ngelipstik munggah nomoto medun kok kali sandal jepit sisian saya dipeloro kok nyangking kerdus mau wangkel aku ngono enek dungane kanca ya kenek diarep-arep tapi ngono kuwi dungane tangga ya kenek diarep-arep tapi tangga gelem dongakno kan diundang nek diundang ra ngarah jaman tau dongakno buyutku sing wis mati to ora ngarah wong ra tau tak undang diundang ndelok-ndelok sik diundang tahlilan iki lho kon ndongakno keluargane sing wis mati. Delok-delok sing ngundang sugih yo semangat budale. Nang ngene wong sugih kudu tepat waktu. Kadang sing ngimami tahlil bareng yo gregetno. Nek sing ngundang wong sugih wakas budale. Nek sing ngundang wong melarati kleles. Ngono to? Oh berarti nggonku ketularan kok kene, Bro. Ana gone wong sugih apa tahlil ketok berkate bak kepedi ngono kae. Mantep wong tahlil karo plorak-plorok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketok berkat gedhe. Bareng sing ngundang wong ra duwe. Ngapa tahlil limatane ngelirik. Gepeng iki berkate. Paling ya tewel. Bayak teri nang ndok paling ya saigar. Mikreteng tahlil wis ra tenanan balas menunggu bar tahlilan iki mudine katik sambutan para bapak para sederek matur suwun waosan tahlile mugi-mugi sedaya dosane almarhum di ngapura Allah nggih nggih kuwi nonggon muni nggih mulai turut dalan yo gremeng eh berkat gepeng njaluk sepura bareng berkat gede ya karo wane. Tapi nek anak niku ikhlas